السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bisa bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah, yaitu orang-orang yang komitmen melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-96. Hari ini kita berada di halaman 221. Masih di dalam lanjutan pembahasan rukun-rukun sholat. Terakhir kita sudah mengkaji penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala tentang zikir-zikir yang biasa dibaca oleh Nabi. Ada sekitar 5 riwayat yang beliau bawakan di dalam kitab ini. Riwayat yang pertama, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa di antara zikir yang dibaca oleh Nabi setelah salat adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddil minkal jadd. Ini riwayat yang pertama yang beliau bawakan. Beliau pun membawa riwayat yang lain dari Imam Al-Bukhari dan At-Tirmidzi dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau mengajarkan anak-anaknya zikir yang pernah dibaca oleh Nabi setelah salat. Maka beliau membaca zikir Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an arudda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Riwayat yang ketiga, riwayat Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu qala, bahwa di antara kebiasaan Nabi, kata sahabat yang mulia ini, apabila beliau selesai salat maka beliau akan beristighfar 3 kali, lalu disambung mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat adalah riwayat dari Imam Muslim, hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, bahwa di antara zikir yang dibaca oleh Nabi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahul din walau karihal kafirun. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat ya Abdullah ibni Zubair radhiyallahu taala anhuma. Riwayat yang terakhir yang dibawakan oleh beliau adalah riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi berkata, barang siapa yang setelah salat bertasbih 33 kali, lalu bertakbir 33 kali, bertahmid 33 kali, lalu digenapkan menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, diampunilah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Diampunilah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kalau kita rangkaikan, tentunya yang biasa kita baca dimulai dari istighfar 3 kali. Setelah sholat istighfar, lalu Allahumma antas salam wa minkas salam, lalu dilanjut dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah ya lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Lalu disambung dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadil minkal jad. Disambung dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, digenapkan 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun tidak semua zikir-zikir yang pernah dibaca oleh Nabi beliau sebutkan. Jadi Profesor Dr. Mustafa Deep hanya menyebutkan beberapa contoh saja dari zikir-zikir yang biasa dibaca oleh Nabi ba'da as-salawat al-khams, setelah salat-salat yang 5 waktu. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Deep hafizahullah taala akan menjelaskan kepada kita dalil-dalil para ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya berzikir setelah salat itu sir. Ya, kita akan bacakan di mazhab Imam Syafi'i, bahkan ada nas dari Imam Asy-Syafi'i bahwasanya berzikir setelah salat itu dengan suara yang pelan, suara yang lirih. Coba kita lihat penjelasan beliau. Berkata Profesor Dr. Mustafa Deep, wadalla ala sirri fid du'a'i wadzikir. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya berdoa dan berzikir setelah salat itu sir, suaranya pelan, adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami bersama Nabi. Kalau kami berada di satu tempat, satu lembah, kata Abi Musa, maka kami mengucapkan tahlil, la ilaha illallah. Kami pun mengucapkan takbir. Dan apabila kami meninggikan suara kami, artinya mengeraskan suara kami, maka Nabi akan berkata, ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Wahai manusia, kata Nabi, arbi'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Tidak perlu dalam berzikir itu berteriak-teriak seperti itu dengan suara yang keras, tidak perlu. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli lagi gaib. Innahu ma'akum, sesungguhnya dia selalu bersama kalian. Innahu sami'un qaribun, dia maha mendengar lagi maha dekat. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ibunda Aisyah mengomentari firman Allah Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha. Ketika mengomentari ayat ini, janganlah engkau meninggikan suaramu ketika berdoa, dan jangan pula terlalu merendahkannya. Ibunda Aisyah berkata, unzila hadza fid du'a. Ayat ini turun terkait dengan masalah doa. Jangan kau keraskan suaranya, jangan juga dipelankan sampai kita sendiri tidak mendengar. Wa bataghi baina dzalika sabila, ambil yang pertengahan, tidak terlalu keras, apalagi mohon maaf sampai pakai mic misalnya yang sering kita sampaikan. Ini kasihan orang-orang yang masbuk, orang-orang yang datang belakangan kemudian sholat jamaah, apalagi sholat jahr. Kasihan nanti imamnya baca tidak terdengar oleh makmum karena speakernya sekeliling masjid ya, terdengar suara zikir. Ya, ini Allah ajarkan kepada kita, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi baina dzalika sabila. Ya, dan Ibunda Aisyah berkata ayat ini konteksnya adalah tentang permasalahan doa. Lalu dikatakan di sini, wa hadza la yu'aridu ma jaa'a an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan hadis yang tadi kita sebutkan tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, di mana dikatakan anna raf'a sawti bidzikr hina yansarifun nasu minal maktubah wa kana ala al-ahdin nabi. Ya, bahwa pernah satu ketika Nabi berzikir dengan suara yang keras. Ya. Dan itu menjadi penanda bagi Ibnu Abbas bahwa sholat sudah selesai, bahwa Nabi terdengar zikirnya. Dan itu terjadi pada masa Nabi. Lalu dikatakan di sini, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kalau sudah selesai sholat, aku bisa mendengar suara zikirnya. Wa fi riwayatin kuntu a'rifu inqida'a salatin nabi bitakbir. Aku bisa mengetahui selesainya salat Nabi dengan takbir. Tidak bertentangan dengan hadis ini. Kenapa disebutkan di sini? Li'anna dzalika kana litta'lim. Karena Nabi menjaharkan atau mengeraskan bacaan ketika zikir itu tujuannya adalah litta'lim. Litta'lim, untuk mengajarkan zikir-zikir. Artinya kalau Nabi suaranya pelan tidak akan terdengar zikir-zikir yang seharusnya kita baca ba'da sholah. Tapi sengaja Nabi keraskan agar para sahabat mendengar dan menghafal zikir yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Terkait dengan hal ini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Umm berkata, apa kata Imam Syafi'i? Mari kita perhatikan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa hadza minal mubahi lil imami wa ghairul ma'mum. Ini boleh-boleh saja bagi imam, tapi tidak bagi makmum. Ya, boleh bagi imam tapi tidak bagi makmum. Wa ayyu imamin dzakara Allahu bima wasabtu jahran aw sirran au bi ghairihi fahasanun. Kalau dia statusnya imam, dia mau menjaharkan atau memelankan, bagus. Wa akhtaru lil imami wal ma'mum ay yadhkurullah ba'dal insirafi bis shalah yakhfiyani dzikra. Tapi menurutku, kata Imam Syafi'i, yang paling bagus itu baik imam ataupun makmum jika selesai salat yakhfiyani fi dzikr. Mereka memelankan zikirnya, itu lebih bagus, kata Imam Asy-Syafi'i. Illa ayyakuna imaman yajibu an yata'allama minhu fayajhar hatta yara annahu qad ta'allama minhu. Kecuali kalau seorang imam itu adalah imam yang diikuti, imam yang menjadi contoh. Misalnya dia hidup di satu komunitas masyarakat yang banyak sekali orang awam di antara mereka, banyak di antara mereka yang tidak tahu zikir-zikir, sedangkan dia adalah teladan, dia adalah seorang ulama misalnya. Tidak masalah dia menjaharkan zikirnya untuk mengajarkan mereka lapas-lapas zikir. Kata siapa? Kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, fa inna Allaha azza wa jalla yaqulu, sesungguhnya Allah telah berfirman dalam ayatnya, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, ayat yang tadi kita baca, yakni wallahu taala a'lam, wala tajhar, kata Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan wala tajhar, wala tarfa, jangan kau angkat, jangan kau tinggikan suaramu, wala tukhafit, dan jangan juga terlalu rendah suaranya, hatta la tasma nafsuka, sampai dirimu sendiri enggak bisa dengar. Ya. Wa ahsib ma rawa Az-Zubair min tahlilin Nabi wa ma rawa Ibnu Abbas min takbirihi kama rawaina, ya, inna ma jahara qalilan liyata'allama liyata'allamun nasu minhu. Apa kata Imam Syafi'i? Adapun riwayat dari Ibnu Abbas, adapun riwayat dari Az-Zubair, Abdullah Ibnu Zubair, ya, yang menceritakan tentang Nabi menjaharkan zikir, meninggikan suara ketika zikir, menurutku itu adalah tujuannya liyata'allamun nasu minhu, agar manusia belajar kepada Nabi. Artinya jangan dikatakan bertentangan dengan ayat Quran yang memerintahkan pelan, atau hadis yang lain yang memerintahkan pelan. Itu tidak bertentangan, kata Imam Syafi'i. Karena konteks Nabi mengeraskan bacaannya setelah zikir, karena beliau adalah seorang panutan. Seorang Nabi bahkan, ya, seorang Rasul, yang memang perkataannya dan perbuatannya menjadi teladan dan contoh bagi umatnya. Bahkan bukan hanya teladan, menjadi syariat yang dihukumi wajib atau sunnah. Jelas para pemirsa Niaga TV, ya. وَذَلِكَ لِأَنَّ أَمَّةَ الرِّوَايَةِ اللَّتِي كَتَبْنَاهَا مَا هَذَا وَغَيْرِهَا لَيْسَ يُذْكَرْ فِيهَا بَعْدَ تَسْلِمِ التَّحْلِيلِ وَلَا تَكْبِيرِ. Ya. Karena kebanyakan riwayat-riwayat yang kami tulis, kata Imam Syafi'i, ya, baik di dalam buku ini atau di tempat yang lain, tidak ada penyebutan takbir dan tahlil, maksudnya dengan setelah sholat, ya. Waqad yuzkar annahu dzikrun ba'da shalah bima wasabtu wa yuzkar insirafuhu bila dzikr, dan disebutkan juga bahwa beliau pernah selesai sholat lalu tanpa berzikir langsung berdiri, entah karena ada keperluan dan lain sebagainya. Di sini ada komentar Profesor Dr. Mustafa Dib. Walladzi yabdu li wallahu taala a'lam. Yang nampak bagiku, annal adillata allati dzukirat li sirfi dzalika laysat sharihah. Dalil yang memerintahkan memelankan bacaan dalam zikir itu tidak secara tegas, ya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Wa anna hadits Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma asrah minha fil jahr. Adapun hadis Ibnu Abbas jelas, ya, menunjukkan bahwa Nabi pernah menjaharkan. Ya, idza kana al-muradu bit-ta'lim kama qala Syafi'i rahimahullah fa zahir anna al-haja ila ta'lim ma zalat qa'imah. Kalau memang sebagaimana Imam Syafi'i berkata bahwa riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Nabi menjaharkan bacaan tujuannya untuk taklim, kata Imam Syafi'i, kalau di zaman sahabat saja masih butuh pengajaran, apalagi zaman kita. Ini penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Kalau di zaman Nabi, sebaik-baik manusia, mereka membutuhkan pengajaran. Lalu apa kondisinya di zaman kita tidak butuh? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, masih butuh juga. Bahkan barangkali lebih besar kebutuhannya di zaman kita ini. Hanya saja mungkin yang jadi masalah terkadang ketika itu bukan lagi jadi pengajaran, tetapi sudah dianggap menjadi satu bagian dari syariat yang dianggap sunnah atau dianggap wajib atau entah dianggap apa. Yang pasti dianggap sebagai sesuatu yang bukan sekedar sarana untuk pembelajaran, tetapi lebih kepada sebagai bentuk pengamalan dari tata cara berzikir setelah sholat. Menjadi satu kebiasaan. Ya, yang tadinya untuk pengajaran, kalau pengajaran itu kan biasanya ada satu orang yang membaca, yang lain mendengarkan, atau mengikuti secara pelan misalnya. Kalau ini tidak, semuanya sudah hafal lalu berzikir bersama-sama, itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi pada hari ini. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Ibnu Naqib berkata, "Yundabu dzikrullahi taala wa du'a usran aqibas salati." Disunnahkan berzikir kepada Allah. Disunnahkan berdoa kepada Allah sirran, keduanya dilakukan dengan sir, dengan suara yang pelan. Dalilnya sudah kita sebutkan. Aqibas salati, setelah salat. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalahu wa akhirahu. Dan hendaknya orang yang berzikir, berdoa, bersolawat kepada nabi di awal dan di akhir. Kalau kita berdoa misalnya dimulai dengan puji-pujian, disambung dengan solawat, lalu kita memohon, meminta kepada Allah, hendaknya ditutup juga dengan solawat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam misalnya. Jadi diawali dengan solawat, diakhiri juga dengan solawat. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan pendalilan. Jadi Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan dalil. Mana sih dalilnya bahwa doa itu hendaknya dimulai dengan solawat dan ditutup juga dengan solawat? Dan ini pernah ditanyakan oleh salah satu pemirsa Niaga TV ya, dimulai dengan salawat, apakah ada dalil ditutup juga dengan salawat? Saat itu kita katakan ada dalilnya dan akan kita sebutkan. Ini dia dalilnya sudah sampai. Ya, dalilnya adalah dikatakan di sini dari Fadalah ibni Ubaid radhiyallahu taala anhu berkata. Sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli 'alan nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mendengar seseorang yang berdoa dan dalam doanya dia tidak bersolawat kepada Nabi. Maka Nabi berkata, orang ini adalah orang yang tergesa-gesa dalam doanya. Dalam riwayat, Nabi memanggil orang itu atau berkata kepada orang lain, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wassana'i alaihi." Ya, apabila kalian berdoa, mulailah dengan memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Summa liyusalli ala nabi. Kemudian lanjutkan dengan bersolawat kepada nabi. Summa liyad'u ba'du bimasha'a. Setelah itu silahkan berdoa dengan apa yang dia inginkan. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i dikatakan bahwa orang itu tidak memuji Allah, tidak juga bersolawat kepada nabi. Maka nabi berkata, engkau tergesa-gesa wahai orang yang sedang berdoa. Maka Rasul mengajarkannya ya agar dia bersolawat kepada Nabi, membaca puji-pujian kepada Allah. Maka dia pun mengamalkan hal itu ya. Maka Nabi berkata, mintalah kepada Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai dan yang lainnya. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah berkata, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling utama, yang paling dekat denganku, yang paling besar haknya dariku, ya yang paling banyak mendapatkan kebaikan dariku pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan. Yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi adalah orang yang paling banyak mendapatkan kebaikan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mengomentari hadis-hadis ini, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, "Ajma'al ulama'u ala istihbab ibtida'i du'ai bilhamdi lillahi ta'ala wassana alaihi." Para ulama, kata Imam An-Nawawi, bersepakat wajib bersepakat sunnahnya memulai doa dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Wa kadzalika yakhtim ad-du'a bihima. Begitupun menutup doa dengannya, memulai doa dengannya dan menutup doa dengannya. Kita memulai dengan alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, sampai akhir. Kita berdoa, lalu disambung dengan salawat, mohon maaf ya, sambung salawat, lalu kita doa. Nah kata Imam Nawawi, para ulama sepakat, doa itu diawali dengan pujian dan salawat, diakhiri juga dengan pujian dan salawat. Diakhiri juga dengan pujian dan salawat. Ya artinya ketika kita selesai berdoa kita katakan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, itu salawat, ditutup dengan pujian walhamdulillahi rabbil alamin. Ini para ulama tidak berbeda pendapat bahwa hal itu disunnahkan, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini yaltafitul imamu lidzikri wadduai fayaj'al yaminahu ilaihim wa yasarahu ilal qiblah. Ya, Nabi apabila selesai salat punya kebiasaan memutar badannya. Bagaimana bentuk memutar badannya? Beliau jadikan sebelah kanannya menghadap makmum, lalu sebelah kirinya menghadap kiblat. Ini diantara kebiasaan Nabi, kata beliau. Berdasarkan riwayat Samurah ibni Jundub radhiyallahu taala anhu qol, kana an-nabi idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi kalau sudah selesai salat, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa yufarikul imamu musallahu aqiba fariq faragihi in lam yakun samma nisaun. Imam boleh langsung keluar dari masjid setelah berzikir apabila tidak ada kaum wanita. Apa maksudnya ini? Artinya kalau ada kaum wanita, biarkan mereka keluar duluan. Jadi urutannya kalau ada kaum wanita, wanita dulu keluar, setelah wanita keluar baru imam keluar, baru makmum mengikuti. Itu urutannya. Dalilnya akan disebutkan oleh beliau. Wayamkuthul ma'mumu hatta yakumal imamu. Dan hendaknya makmum tetap duduk sampai imam berdiri, sampai imam keluar. Dalilnya adalah hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, dahulu Rasulullah apabila salam maka para wanita bangkit hina yaqdi taslimahu, saat Nabi sudah salam. Wa makatha yasiran qabla an yaquma, lalu Nabi diam sejenak sebelum beliau bangkit. Berkata Ibnu Syihab, anna muksahu likai la yan fadhun nisa qabla an yudrikuhunna min insarab min alqaum, agar tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Dalam riwayat dikatakan apabila Nabi selesai salam beliau diam sejenak, tidak langsung keluar. Dalam riwayat disebutkan annan nisaa fi ahdi rasulillah kunna idza sallamna min almaktubah kumna, para wanita kalau sudah selesai salam mereka keluar. Wasabata Rasulullah, dan beliau tetap duduk. Wa man shalla minar rijal, dan laki-laki pun tetap duduk, artinya menunggu kaum wanita selesai keluar. Fa idza qama Rasulullah qama ar-rijalu, apabila Rasul berdiri maka jamaah yang lain berdiri. Itu disunnahkan ya, karena kalau zaman dulu memang yang jadi imam di satu masjid itu ulama, benar-benar ulama. Ya tidak pantas kita berdiri duluan sebelum dia keluar. Kalau sekarang kadang kan tidak ya, siapa yang duluan ke masjid atau siapa yang dianggap lebih tua dia yang jadi imam. Kalau zaman dulu ada kewibawaannya, kedalaman ilmunya, ya, kehormatannya dan lain sebagainya. Terakhir pembahasan kita hari ini, waman arada naflan, barang siapa yang ingin salat sunnah ba'da fardihi, setelah salat yang wajib, nudiba, disunnahkan al-faslu bikalamin aw intiqalin. Kalau kita salat wajib, lalu selesai salat wajib, kita pengen salat sunnah, kata beliau hendaknya dikasih pembatas. Apa pembatasnya? Boleh dengan berbicara atau dengan pindah tempat. Wa huwa afdol, dan pindah tempat lebih utama. Wa fi baitihi afdol, dan salat sunnah di rumah jauh lebih afdol. Hadisnya banyak, mudah-mudahan nanti kita baca di kesempatan yang akan datang terkait dengan keutamaan salat sunnah di rumah. Allah alam biswab, para pemirsa Niaga TV, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Mesin pelubang kelapa tipe MK skala P02 dari Maxindo

Oleh karenanya dilarang oleh syariat. Allah alam bisawab. Hamba Allah di Bengkulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Afwan, di luar tema ya Ustaz ya. Silahkan Ibu. Ya, yang pertama Ustaz, ini ada, alhamdulillah lah dapat pencerahan seperti itu. Kalau membaca itu jangan alham, tapi alham. Kalau alham itu terpuji. Kalau alham itu apa begitu? Kematian atau apa? Itu apa iya Ustaz? Yang pertama. Yang kedua Ustaz, saya kan mempunyai doa yang sejak kecil diajarkan di pesantren kami. Bismillahirrahmanirrahim. Itu katanya sampai hari ini belum ketemu hadisnya Ustaz. Gimana tuh Ustaz solusinya? Assalamualaikum. Diulang apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Iya. Ya, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, kalau kita baca Quran adalah alhamdu pakai ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alhamdu. Alhamdu. Apa artinya alhamdu? Saya tidak mendapatkan arti dari alhamdu. Kalau alhama yulhimu artinya menginspirasi atau mengilhami. Ya. Alhamallah fa alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan. Ya, tapi kalau alhamdu itu tidak muncul artinya di kamus. Hamdu, alhamdu itu tidak muncul setahu saya artinya di kamus Ibu. Atau bisa juga diartikan hamada yahmadu, artinya berkurang atau surut, berhenti. Oh, betul, mati. Diartikan juga mati. Dalam kamus bahasa Arab tadi saya menulisnya salah menulis. Harusnya saya tulis hamada. Ya, hamada. Tadi saya tulis alhamdu. Tentunya alif lamnya harusnya tidak ditulis. Saya malah tulis tadi. Setelah saya hilangkan alif lamnya, karena tadi salah menulis, muncul artinya. Hamada artinya mati, betul. Jadi alhamdulillah. Bahaya sekali. Kematian, lillah. Lillah, lillah, ya milik Allah. Ya. Yang pasti ini gak bisa. Karena maknanya berubah, rusak maknanya. Padahal kita ingin mengatakan alhamdulillah. Ya, segala puji, berbagai macam puji-pujian itu lillah, semuanya milik Allah. Bukan kematian milik Allah, ya, tetapi alhamdu, pujian. Pakai ha, bukan pakai ha. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau tadi memiliki apa namanya doa yang sudah dipelajari sejak masih di pondok. Doanya, la ilaha illallah, la yasrifu su'a illallah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan kecuali Allah. Dari sisi makna, tidak ada masalah. Tapi apakah itu pernah dibaca oleh Nabi, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah memang ada riwayat yang sahih dari Nabi. Tapi kalau sekedar kita memohon hal itu dalam doa kita, ya, ya Allah jauhkan, tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan kecuali Engkau ya Allah, saya rasa tidak ada masalah. Ya, dalam doa-doa kita antara azan dan iqamah dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ada Abu Insan di Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nasi? Ana dari Bandung ini, Abu Insan. Silahkan. Suara televisi Abu Insan dikecilkan dulu. Baik, silahkan. Ya Ustaz. Silahkan Abu Insan. Ana mau tanya Ustaz. Baik. Kematian adalah nasihat. Baik. bagaimana kalau kita tajiah di beberapa tempat, banyak orang-orang yang bertajiah itu ketawa ketiwi, Ustaz, tidak meresapi. Baik. Malah dijadikan suatu silaturahim ketemu sesama teman, Ustaz. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Syukran, Ustaz. Berkohikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, dikatakan bahwa al-mautu nasihatun. Kematian itu adalah nasihat. Kafabil mauti wa'izan. Ya cukuplah kematian itu sebagai pengingat kita, penasehat kita. Aksiru dzikra hadzimil ladzat, kata Nabi. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan. Lalu bagaimana apabila ada sebagian masyarakat yang mereka bertakziah, yang mendatangi orang-orang yang terkena musibah, tapi kita dapatkan mereka malah tertawa-tawa misalnya dan lain sebagainya, tentunya tidak sepantasnya, ya tidak sepantasnya seorang muslim ketika mendapatkan saudaranya sedang berduka, dia malah tertawa, berbincang asik, ya itu tidak semestinya, itu sikap yang tidak pas menurut saya. Harusnya dia menampakkan kesedihan, menampakkan kedukaan dan lain sebagainya. Tapi Ustaz, ada juga di antara mereka yang bersilaturahmi. Saya rasa itu cuman istilahnya apa? Sekali mendayung dua pulau terlewati. Apalagi bagi orang-orang yang merantau. Bagi orang-orang yang merantau, bertakziah itu, ya misalnya orang datang dari Sumatera sana, lalu mereka berusaha di Jakarta ini. Ketika ada salah satu yang meninggal, itu datang dari kota-kota untuk berkunjung. Lalu mereka katakan nanti kita bertakziah ke rumah fulan sambil ketemu saudara-saudara yang lain, kita menanyakan kabar mereka, itu gak ada masalah. Tetapi malah kita tertawa-tawa di rumah orang yang atau dekat rumah sambil kita duduk, kita tertawa-tawa, tidak menampakkan kesedihan, kedukaan, itu saya rasa tidak diperbolehkan seperti itu. Ya, tetapi kita harus menghormati sahibul musibah. Ya dengan cara ya tidak berisik, tidak tertawa. Tujuan kita kan menghibur mereka. Ya, tujuan kita menunjukkan bahwa kita ikut berduka. Bukan malah kita sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Saya pernah melihat bagian kaum muslimin tidak mengangkat tangan, telapak tangannya dihadapkan atas seperti orang berdoa. Apakah ini ada dalilnya? Ketika apa itu, Bapak? Dia mengangkat tangan begini ke atas? Iya, ketika itidal setelah rukuk. Itidal. Sami Allahu ya. Liman hamidah begitu. Iya. Baik. Tangannya menghadap ke atas seperti orang berdoa. Baik. Itu saja, Bapak. Kedua, apakah mengucapkan hamdalah itu cukup alhamdulillahirabbil alamin tanpa memakai al begitu, Ustaz? Boleh tidak cuma hamdulillah saja tanpa alhamdulillah? Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada orang yang setelah itidal sami Allahu liman hamidah, diangkat tangannya ke atas. Allah alam bisawab, yang saya tahu itu adalah perbuatan yang baru. Perbuatan yang tidak ada dasarnya dalam contoh Nabi. Ya, Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Nabi mengajarkan mengangkat tangan, hazwa mangkibaihi. Nabi itu tiga kali mengangkat tangan dalam sholat. Ya, inda takbiratil ihram, Allahu akbar. Kana yarfa'u yadaihi, hazwa mangkibaihi, Allahu akbar. Ya, yang kedua ketika akan ruku, ketiga, yaitu ketika itidal. Dalam riwayat ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Yaitu, tapi tidak begini, Allahu akbar tidak ada. Tapi begini, dengan tangan terbuka dan menghadap ke arah kiblat sejajar pundak, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adapun seperti ini, Allah alam bisawab, tidak ada contohnya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi, dan seburuk-buruk perbuatan adalah yang diada-adakan di dalam agama. Ya. Adapun hamdu, boleh enggak tanpa alif lam? Hamdun, hamdulillahi. Hamdun lillah, ujian untuk Allah. Wallahu alam bissawab ya, yang paling bagus yang sesuai dengan Al-Fatihah, dengan lafaz Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdu. Ini alif lam ya. Alif lam ini dalam bahasa Arab enggak sembarangan. Alif lam itu ada maksudnya, ada maknanya. Para ulama mengatakan alif lam lil istigrok misalnya. Ini alif lam yang menunjukkan keluasan makna. Bahwa alif lam ini memberikan efek makna segala sesuatu pujian. Kalau hamdu pujian. Tapi kalau dimasuki oleh alif lam, maka alif lam lil istigrok. Alif lam yang menjadikan kata itu mencakup semua hal. Alhamdu segala puji diartikan. Bukan hanya pujian, tidak. Kalau hamdu pujian. Tapi kalau dimasukkan alif lam menjadi alhamdu artinya segala puji. Alhamdu artinya segala puji. Lillah. Oleh karenanya sekali lagi sebaik-baik. Kalau zikir telah ditentukan lafaznya oleh Quran atau oleh hadis ya kita ikuti sebagaimana datangnya. Allah alam bisab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi. Apakah sahih kisah tentang Umar masuk Islam setelah baca surat Thaha? Itu kisah terkenal. Ya, disebutkan dalam kitab Siyar, kitab Sirah bahwa Umar saat itu beliau dalam kondisi marah setelah mendengar adik perempuannya masuk Islam, lalu beliau datang untuk memarahi adiknya sampai di rumah adiknya ternyata sedang dibacakan surat Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al'ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Itu disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa setelah mendengar ayat itu Umar seperti terbuka hatinya ya untuk menerima Islam. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi. Apakah dalam sholat istikharah ada doa yang dibaca sama untuk urusan apa saja? Iya, sama saja. Kita berdoanya doa yang sama, cuman permintaannya yang berbeda-beda. Kalau kita tidak bisa berbahasa Arab, boleh berbahasa Indonesia. Apakah ada surat yang disunahkan setelah membaca surat Al-Fatihah? Ada, seperti misalnya dalam Qobliyah dan Ba'diyah, Al-Kafirun dan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas misalnya. Itu sudah pernah kita baca ya. Surat-surat yang dibaca. Ya, misalnya dalam apa namanya? Salat subuh ya, Subbihisma rabbikal a'la hal ataka hadisul ghasyiah. Begitupun dalam salat Idul Fitri, Idul Adha, ada surat Qaf misalnya. Hari salat di hari Jumat ada habis salat Jumat ada al-a'la dan al-ghasyiah banyak. Itu pernah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kapan waktu masuknya subuh yang paling tepat? Ya tergantung jadwalnya hari ini jam berapa. Ya, yang pasti kalau Nabi mengajarkan ya ketika sudah fajrus shodiq. Ya sudah fajar shodiq, maka kita sholat. Hanya saja ya terjadi perdebatan. Dan ini perdebatan cukup lama di Indonesia, sampai sekarang belum ada jalan keluar. Artinya belum ada, harusnya para pemilik kedudukan, jabatan, ya para ulama harusnya berkumpul menurut saya. Jangan sampai masyarakat bingung. Ini ada sekelompok ormas mengatakan kita harus undur 15 menit. Tapi sekelompok yang lain berkata, enggak perlu kita undur, karena sudah benar. Ini harusnya mereka duduk, sehingga umat tidak bingung. Umat tidak bingung. Ya. Sehingga umat tidak bingung. Dan kalau kita katakan misalnya, sholat hari ini terlalu cepat, 15 menit. Ini tentunya berbahaya. Berbahaya dalam pengertian, kalau seandainya itu benar, artinya sholat mayoritas kaum muslimin di negeri ini tidak sah. Dan itu enggak ringan. Konsekuensinya tidak ringan. Oleh karenanya, hal-hal yang kaitan dengan orang banyak seperti ini menurut saya, tidak kita kaji sendiri-sendiri. Tapi sama-sama para ulama, cerdik pandai, dan lain sebagainya berkumpul. Ya berkumpul. Di kita kan ada naungan MUI, ada Kementerian Agama atau apa yang terkait dengannya. Harusnya ambil bagian agar umat tidak bingung. Ya agar umat tidak menjadi bingung terkait dengan masalah ini. Ya, walaupun ya sebagian mengatakan untuk kehati-hatian ditunda. ya artinya untuk memastikan waktu telah benar-benar masuk sekitar misalnya 15 menit. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, jika seorang pria A memiliki hutang 30 juta kepada orang tuanya 10 tahun silam, bagaimana cara dia membayar hutang tersebut jika kedua orang tuanya sudah meninggal? Wallahualam bissawab, ya kalau memang itu hutang ya dibayar. Artinya orang tuanya belum merelakan, belum melepaskan, ya berarti itu wallahualam bissawab masuk harta peninggalan. Ya kalau memang orang tuanya berkata itu pinjaman ya, Anda harus kembalikan misalnya. Ya maka itu jadi ahli jadi harta peninggalan waris ya. Apalagi ada hak ahli waris yang lain misalnya. Wallahualam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau imam selesai baca Al-Fatihah langsung surat, bisakah mengikuti imam? Maksudnya bagaimana ini? Assalamualaikum tadi gimana? Kita ulang. Kalau imam selesai baca Al-Fatihah langsung surat, bisakah mengikuti imam? Maksudnya mengikuti imam gimana? Mengikuti imam dalam bacaankah atau apa? Ya, yang pasti kalau imam sudah baca Al-Fatihah, ya menurut sebagian ulama, imam tidak langsung membaca surat. Ditunggu dulu beberapa saat ya untuk memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Itu yang kita sebut dengan sakatat, saktah salat. Berdiam sejenak dalam salat untuk memberikan kesempatan makmum membaca surat. Surat Al-Fatihah maksudnya ya. Rasulullah bersabda, la'allakum taqra'una khalfal imam. Kalian bisa, kalian sepertinya biasa membaca surat di belakang imam. Para sahabat berkata, betul ya Rasulullah. Maka beliau berkata, la taf'alu illa al-fatihah. Jangan kalian membaca apapun di belakang imam kecuali al-fatihah. Artinya surat yang lain imam gak boleh baca kalau sholat jahar. Yang boleh hanyalah al-fatihah. Kecuali kalau sholat-sholat yang sir, maka makmum membaca al-fatihah dan surat. Allah alam bissawab. Apakah ada sholat sunnah rawatib pada hari Jumat? Karena pada hari Jumat tidak ada zuhur. Khilaf di kalangan para ulama ya. Ini perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan ada. Mereka berdalil bahwa Jumat adalah pengganti zuhur. Dari sisi waktu ya, Jumat itu di waktu zuhur. Maka apa yang berlaku di waktu zuhur berlaku juga di hari Jumat. Artinya mereka kiaskan Jumat kepada zuhur. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan itu pendapat Syafi'i kalau saya tidak salah, yang mengatakan ada qobliyah Jumat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada qobliyah Jumat. Ya, dan mereka berdalil dengan perbuatan Nabi, bahwa Nabi tidak melakukan qobliyah Jumat. Begitupun para sahabatnya. Dan saya rasa ini pendapat yang lebih kuat. Ya, Allah alam bissawab. Karena kan ketika Nabi naik ke atas mimbar, lalu azan dikumandangkan. Setelah itu Nabi tidak turun lagi, tapi langsung beliau menyampaikan khutbah. Dan azan cuma satu kali di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kan di zaman Utsman azan dua kali. Iya betul azan dua kali. Tapi ingat azan pertama itu sebelum masuk waktu. Artinya bisa jam 11 azan dikumandangkan di zaman Utsman. Kalau seandainya zuhur jam 12 misalnya. Jadi beberapa negara di Yaman misalnya itu masih ada. Azan Jumat itu dua kali dan azan pertama di luar waktu. Bukan setelah masuk waktu. Nah masalahnya di kita, azan pertama itu setelah masuk waktu. Azan kedua di waktunya juga. Padahal kalau kita benar-benar ingin mencontoh sunnahnya Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan, itu azan pertamanya di luar waktu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah mengusap air wudu pakai handuk? Boleh, ya tidak masalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah mengucapkan hamdalah hamba Allah rohil? Rohil, baik, hamba Allah di rohil ya. Bolehkah mengucapkan hamdalah? Hamdalah itu sama kayak basmalah. Basmalah, ayo baca basmalah. Kalau saya katakan baca basmalah bukan basmalah, basmalah, basmalah. Bukan, tapi bismillah. Kalau saya katakan hamdalah artinya alhamdulillah. Haulaqah artinya la haula wala quwata illa billah. Tasmiyah artinya bismillah. Jadi kalau dikatakan hamdalah bukan artinya kita mengulang-ulang lafaz hamdalah, hamdalah, hamdalah. Bukan. Hamdalah itu alhamdulillah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hayya ala tain, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala tain. Dan banyak singkatan-singkatan dalam bahasa Arab ada juga. Haulaqah tadi apa haulaqah? La haula wala quwata illa billah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Sumatera Selatan. Bapak saya Allahu yarham belum lama meninggal ya di Jawa sana. Bapak banyak meninggalkan puasa sewaktu dia sakit. Waktu saya pulang sudah bayar fidyah, tetapi apa bisa bayar fidyah ke satu orang? Tapi si berasnya itu dikasih lagi kepada kami, katanya disedekahkan lagi. Apa itu sah Ustaz? Tapi kalau bayar sholatnya gimana? Wallahu alam bisawab ya. Puasa bagi orang-orang yang sakit tidak ada harapan sembuh memang betul membayar fidyah ya, berdasarkan firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup lagi berpuasa, maka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Bentuknya berupa makanan, berupa beras. Boleh enggak ke satu orang ya? Allah alam bisawab, kalau maksudnya satu orang adalah satu keluarga yang mereka jadikan bahan makanan dalam kurun waktu beberapa hari, yang saya baca dari penjelasan para ulama tidak masalah. Ya, tidak masalah. Misalnya bapak punya hutang 30 hari. Ya, maka diberikan makan 30 kali makan misalnya kan? 30 kali makan. Lalu dibuat taruhlah per satu kali makan dihitung itu sebenarnya tidak sampai 1 liter, jauh dari 1 liter ya. Tapi taruhlah karena ingin sekalian bersedekah dikasih 30 liter misalnya untuk dua keluarga. Yang mana keluarga ini satu orang keluarganya ada 5 orang misalnya. Berarti dua keluarga menjadi 10 orang. Ya, dan itu bisa mereka makan dalam kurun waktu 3 hari, 4 hari, ya itu saya rasa sah, tidak masalah. Ya. Lalu kenapa dikembalikan lagi? Jangan-jangan tidak diberikan kepada orang yang miskin ya. Harusnya diberikan kepada orang yang miskin, orang yang membutuhkan, fakir atau miskin. Adapun sholat, Allah alam bisawab ya, kalau sholat ya tentunya tidak ada apa namanya membayar fidyahnya. Sholat tidak ada membayar fidyahnya. Kalau memang bapak sakit keras yang menjadikan beliau misalnya apa tidak bisa melaksanakan sholat, nanti ada kondisi-kondisinya ya. Ada kondisi-kondisinya. Kalau memang kondisinya beliau masih sadarkan diri, artinya masih bisa mengerjakan sholat, ya masih wajib sholat. Tapi kalau kondisinya mohon maaf tidak sadarkan diri, ya misalnya kondisinya pingsan atau koma atau lain sebagainya, itu kondisinya berbeda-beda. Ada kondisi di mana masih wajib sholat ketika sakit, ada kondisi tidak wajib sholat. Makanya Nabi berkata, ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah bagaimana aku sholat sedangkan aku sedang mengalami bawasir, yaitu penyakit wasir ya. Nabi berkata, sholli qa'iman, sholatlah berdiri. Kalau enggak bisa ya duduk. Kalau enggak bisa juga, fa'ala jambin, maka sholatlah dengan berbaring. Berbaring di rusuk sebelah kanan. Kalau enggak bisa juga, famustalkian, sambil berbaring dengan wajah menghadap ke langit. Artinya ada tahapan-tahapannya, tergantung nanti jenis sakitnya apa. Ya, lalu bagaimana Ustaz kalau sebenarnya bapak masih bisa sholat, tetapi karena kami nggak paham caranya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Artinya kami tidak bisa membimbing bapak, bapak pun awam dan lain sebagainya. Sudah, bagaimana? Ya, paling kita tinggal bisa mendoakan, memohonkan ampunan untuk orang tua kita dan memohon ampun untuk kita juga. Ya, karena kita mungkin tidak memberikan haknya dengan sebaik-baiknya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita dapat tulisan dari kiai yang dipasang di atas pintu di rumah, katanya ini dapat menjaga rumah, apakah ini perbuatan menyekutukan Allah? Allah alam bisawab ya. Saya khawatir takutnya jimat ya. Saya khawatir takutnya jimat. Tapi kalau tulisannya berupa tulisan-tulisan Quran, misalnya dia tulis di kertas itu ayat potongan ayat Quran ya, misalnya Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum misalnya ya. Itu khilaf di kalangan para ulama. Ulama salaf berbeda pendapat apabila ditulis kertas kemudian dituliskan ayat Quran lengkap misalnya ya, dengan tujuan itu bisa menjadi apa namanya menolak dari keburukan ya, itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama salaf. Pendapat yang paling kuat tidak dilakukan, tidak diperbolehkan. Walaupun sebagian ulama ya, yang saya ingat Imam Ahmad, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memperbolehkan hal tersebut. Ya, tetapi sebagian yang lain tidak memperbolehkan, dan yang tidak memperbolehkan itu yang lebih kuat. Allah alam bissawab. Karena Nabi ketika melarang jimat tidak memberikan pengecualian. Baik. Pak, ada Pak Uwais Al-Qarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Jadi pertanyaan Ustaz. Ya, silakan, Pak. Kapan waktunya masih berdoa subuh yang paling tepat, Ustaz? Terima kasih. Bagaimana, Bapak? Kapan waktunya subuh masih berdoa yang paling tepat, Ustaz? Suara Bapak, mohon maaf, tertumpuk dengan suara televisi Bapak. Suara televisi dikecilkan dulu, Pak. Silakan, Pak. Mohon maaf, Bapak, saya belum bisa menangkap dengan jelas karena suara di belakang keras. Suara tipis sepertinya. Kapan waktunya sholat subuh yang paling tepat? Baik, baik. Kapan waktunya sholat subuh yang paling tepat? Baik. Terima kasih. Baik, itu tadi sudah kita singgung ya, bahwa muncul artikel-artikel, muncul apa namanya, zaman sekarang namanya broadcast-broadcast di WA, bahwa waktu sholat terlalu cepat ya. Lalu muncul juga ceramah-ceramah sebagian asatiz yang mengatakan waktu terlalu cepat. Saya katakan bahwa ini menurut saya tidak produktif. Menurut saya tidak produktif. Seharusnya pembahasan yang besar seperti ini, ya, itu dibawanya bukan menjadi satu apa namanya pembahasan satu negara, tidak. Tetapi dibahas oleh orang-orang yang khusus. Ya, orang-orang yang khusus. Artinya ada orang-orang yang ahli falak, orang-orang yang memang punya kompetensi di Kementerian Agama, di MUI. Jadi tidak dilempar saja begitu ke masyarakat yang akan menimbulkan apa namanya kebingungan di tengah masyarakat. Ya, artinya kita pun harus menjaga misalnya apa kewibawaan para ulama di MUI, ya, para pemangku jabatan harus kita jaga kewibawaannya agar jangan sampai misalnya kepercayaan umat menjadi berkurang atau kewibawaan mereka menjadi hilang. Oleh karenanya menurut saya, sekali lagi saya bicara masalah teknis saja, agar ini dibicarakan oleh para pemangku kepentingan dan harus segera diselesaikan. Ya, Kementerian Agama, MUI, dan ormas-ormas Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, macam-macam itu berkumpul semua membicarakan waktu sholat ini. Ya, tapi saya sejak dulu berkata, ya kalau kita ragu waktu sholat ini terlalu cepat atau tidak, ya sebagai waktu, sebagai bentuk kehati-hatian, ya ada baiknya kita menunda beberapa saat misalnya. Menunda, misalnya di Muhammadiyah yang saya tahu ada keputusan majelis tarjih itu ditunda sekitar 15 menit. Dimundurkan sekitar 15 menit. Belum lama mereka mengeluarkan pernyataan tersebut. Oleh karenanya ya, kalau memang kita ragu sebagai bentuk kehati-hatian ya, kita undur sekitar 15 menit setelah azan misalnya, baru kita sholat subuh. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.